sikapmu terhadap diriku yang membuat aku makin sayang kepadamu. Habis satu tambah satu bahagia engkau berikan, dan di setiap waktu kau sirami aku dengan kasih sayang. Setiap waktu kau sirami aku dengan kasih sayang.